Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fa huwal muhtadi. ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها Inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati akhibai rahimahullah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dan kita bisa melanjutkan pelajaran kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Insyaallah kita akan bahas bagian terakhir dari ya 5 perkara atau 4 perkara ya, 4 perkara yang harus ada pada saat seorang itu transaksi ya dalam usahanya. Yang pertama adalah as-sihhatu, keabsahan daripada transaksi itu. Yang kedua al-adlu, keadilan. Yang ketiga al-ihsanu, kebaikan. Ya, dan ini sudah kita jelaskan rinciannya. Yang terakhir adalah wa syafaqatu 'alad-din, yaitu belas kasih dalam beragama. Ya. Jadi tinggal tersisa dalam bab ini adalah perkara yang keempat, yakni shafaqatu tajiri ala dinihi bima yakhussuhu wa ya'ummu akhiratihi wa la yamba sampai sini ya. Jadi yang keempat adalah tentang shafaqatu tajir, belas kasihnya atau cintanya seorang pedagang ala dinihi, pada agamanya, bima yakhussuhu, yang khusus baginya, yang meliputi pembahasan akhirat. Ya. Kuna syarahimahullah ta'ala mengatakan, wala yambagi litajiri ayasgolahu ma'ashihi an ma'adihi. Maka tidak sepatutnya seorang pedagang atau orang yang ikhtiar menyibukkan dirinya dengan kehidupan dunianya, dengan ma'isyahnya, pencarian kehidupannya, dari ma'adihi, daripada kehidupan akhiratnya. Wal yura'i dinahu wa innama tatimmu syafaqatahu ala dinihi bimura'ati cita asya. Dan bahkan seorang itu akan sempurna rasa belas kasihnya dia, kecintaan dia pada agamanya, dengan memperhatikan 6 perkara. Jadi khotul iman yang dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-imam Qudamah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan atau memberikan nasihat kepada kita semua bahwa hendaklah bagi para pedagang, orang-orang yang semisalnya dalam mencari kehidupan dunia, tidak menyibukkan diri semata-mata untuk kehidupan dunia, tapi juga memperhatikan kehidupan akhirat. Karena itu adalah kehidupan yang semestinya kita raih lebih banyak. Bal yura'i dinih, bahkan seharusnya seorang itu memperhatikan agamanya. Jadi apapun aktivitas kita di dunia ini, apakah pedagang atau para karyawan atau pengusahawan dan yang lain-lainnya, semua itu sibuk dalam masalah dunia untuk kehidupan kita di dunia. Tapi dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita duniawiah itu tidak boleh menjauhkan kita dari agama kita. Tidak lantas meninggalkan bekal yang harus kita siapkan untuk negeri akhirat, gitu kan? Bahkan seharusnya dia itu adalah memperhatikan agamanya. Yura'i dinahu. Maka dia apa? Memperhatikan, memelihara agamanya. Jadi kalau kita senantiasa tujuan utamanya akhirat, pasti kegiatan apapun tidak akan meninggalkan itu. Karena seorang yang tujuannya akhirat tidak kok bertentangan dengan kehidupan dunia, tidak meninggalkan dunia. Ya, jadi kalau ada orang yang kehidupannya untuk akhirat, kemudian dia meninggalkan dunia, nah ini tidak tepat. Ya. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Kita ambil bagian dunia ya untuk tujuan akhirat. Ya. Bahkan Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa inna ma tatimu syafaqatahu ala dinihi bimurati sittati asya. Bahkan seorang itu tidak bisa menyempurnakan rasa cintanya kepada agamanya kecuali dia menjaga 6 perkara itu. Memperhatikan 6 perkara, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Al-awwal, perkara yang pertama, husnun niyati fit tijarati. Itu mesti baik. Baik niatnya di dalam berdagang. Ya, ketika kita jadi pedagang, ini disebutkan pedagang, tapi bukan berarti maknanya khusus bagi pedagang. Ya. Jadi mereka yang ingin beraktivitas duniawiyah, terutama para pedagang, ini punya niat yang baik dalam dagangannya, dalam jualannya. Seperti apakah niat baik itu? Syekh rahimahullah mengatakan, fal yanwi biha al-isti'faf an su'al. Jadi di antara niat yang baik itu dalam jual beli, dalam dagangan kita, dalam niaga kita, diniatkan untuk tidak meminta-minta, ya, untuk mencukupkan diri, tidak meminta-minta kepada orang lain. Kita bekerja, kita punya usaha, itu tujuannya agar kita tidak meminta-minta dengan apa yang ada di tangan orang. Sehingga dengan aktivitas kita itu, kita mendapatkan bagian dari dunia yang Allah karuniakan kepada kita melalui sebab-sebab, kan? Maka kita mencari sebab itu, mencari ikhtiar itu. Ya, untuk tidak menghinakan diri kita kepada saudaranya, kepada saudara kita. Kemudian di antara berikutnya, di antara niat baik itu, waqafit tama'i aninas. Dan juga ya, menjaga diri dari apa yang dimiliki manusia, sama ya. Fa ufalian bi istifab anis su'al waqafit tama'i aninas. Ya, dia mencukupkan dirinya, tidak tamak dengan apa yang dimiliki orang lain. Berusaha untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha itu kita juga bisa memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ya. Kemudian wal qiyamu bi kifayatil ayal. Di antara niat baik itu adalah untuk menegakkan kecukupan bagi keluarga. Ya, kita bekerja, kita bisa menyantuni, kita bisa menafkahi keluarga kita. Jadi keluarga itu tanggung jawab kita, kan? Jadi jangan dibebankan kepada mertua. Jangan dibebankan kepada tetangga atau temannya. Maka kita untuk membahagiakan, mencukupkan kehidupan mereka, harus punya usaha, harus punya aktivitas. Ya, ya, aktivitas itu akan mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidina wal yanwi an-nusha lil muslimin. Tujuannya untuk apa semua itu? Tujuannya adalah untuk agar semua aktivitas kita tadi dengan niat yang baik seperti contoh ditentukan tadi, agar kita dapat ya menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau niat kita bagus tadi dalam beraktivitas duniawiyah, maka kita akan dianggap sebagai orang mujahid juga. Ya. Dengan meniatkan diri juga menasihati orang-orang beriman. Jadi dengan aktivitas kita yang baik itu, dengan apa namanya sikap kita seperti itu juga akan memberikan nasihat kepada orang-orang beriman. Akan memberikan motivasi orang lain mengikuti kita karena kebaikannya. Jadi bisa saja seorang yang berjual beli, seorang yang dalam pekerjaannya, dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad ya pada dirinya, agar dirinya bersungguh-sungguh ya mencari harta yang halal. Berjihad untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang halal. Berjihad untuk transaksinya senantiasa dalam yang halal dan seterusnya. Maka orang semacam ini ya bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan karuniai kematian yang baik dengan pekerjaannya. Jazakallahu khair. Ya, kematian yang baik dengan pekerjaannya. Karena dalam pekerjaan kita mencari nafkah karena tuntutan ya apa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kan punya tuntutan iman. Di antara tuntutan imannya adalah mesti menafkahi dirinya dan keluarganya. Beban nafkah keluarga ada di pundak seorang suami. Maka ketika meniatkan dengan niat yang baik ini dalam aktivitas duniawiya kita, bila kita mati dalam kegiatan itu, bisa sebagai dianggap sebagai orang yang syahid. Nah, tidaklah seorang suami dia bekerja mencari rezeki untuk keluarganya, karena tanggung jawab tuntutan Allah tadi, tuntutan iman itu, dia mati dalam aktivitasnya, dia akan mendapatkan pahala syahid. Ya. Maka di sini saya mengatakan apa? Yakuna bidzalika min jumlatil mujahidin. Agar semua niat-niat baik itu bisa menjadikan dia sebagai kelompok orang-orang yang masuk dalam barisan orang-orang mujahid. Subhanallah. Ya. Jadi ada mujahid yang di jalan perang, ada mujahid di jalan ini dan jalan ini, ya. Walaupun kalau dimutlakkan, diumumkan makna mujahid, maka mujahid itu orang yang mati di dalam perang menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya, ya. Ini yang pertama. Yang pertama itu apa? Mengajarkan kita agar memiliki niat yang baik di dalam tijar. Berarti kebalikan niat yang tidak baik apa? Kalau niat yang baiknya adalah untuk ya mencukupkan diri, tidak minta-minta, ya kemudian untuk mencukupkan keluarga, nafkah keluarga, ya kan? Jadi kalau yang buruknya apa? Yang buruknya adalah niatnya adalah lijam ilma lahubban jamma, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya niyanala at-turab wa tar, untuk mendapatkan kemegahan, kemewahan dan kebanggaan. Hadal khata. Ini namanya ini salah dalam mencari rezeki. Ya. Karena pada dasarnya kita mewah atau kita tidak mewah sama saja, makan yang dimakan segitu juga. Tidak akan melampaui batas. Dan mungkin kan orang kaya raya makannya 5 piring satu kali makan, kan enggak juga. Tetap makan yang seporsi yang sama. Ya. Yang penting bisa sama-sama berdiri, bisa berucap, bisa ibadah, sama saja. Dan nanti kalau mati pun tidak dibawa kan? Ya. Ini niatnya jangan mencari rezeki harus jelas, harus baik. Ya. Asani ini yang pertama. Yang kedua yang harus dimiliki oleh para pedagang arwah kita yang aktivitas duniawi ini, yang ada harta di sana. Yang kedua, kita harus memiliki sikap ayyak sudal qiyama bisina'atihi au tijaratihi fi fardin min furdil kifayat. Jadi tujuan kita jual beli, aktivitas duniawi dan yang lainnya, tujuannya adalah untuk menegakkan di dalam usaha-usaha kita, dalam niaga-niaga kita, untuk menegakkan fardu kifayah. Menegakkan fardu kifayah. Jadi niatnya untuk itu. Selain niat yang baik tadi, mesti ada sikapnya adalah, saya ingin membuat perusahaan, saya ingin punya usaha itu, untuk melengkapi fardu kifayah. Artinya apa? Kalau fardu kifayah kan maknanya, kalau dikerjakan sebagian, maka sebagian tidak berdosa. Jadi kalau tidak dikerjakan maka semuanya, maka semuanya berdosa. Ya. Berarti di sini, ya, niaga kita, aktivitas duniawi kita, ya, itu memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan fardu kifayah. Ya. Fa inna sina'ata wa tijarata law turikat batala al-ma'ash. Yang seperti apa sih yang dianggap sebagai sina'ah fardu kifayah, usaha dianggap fardu kifayah? Jadi saya mengatakan fa inna sina'ata wa tijarata, yakni perusahaan-perusahaan, produksi-produksi, watijarah, jual-beli, niaga, dan seterusnya, lauturikat, kalau seandainya itu ditinggalkan itu, batalan ma'asyi, maka berhenti semua kehidupan. Ya. Jadi, kalau seandainya kita bekerja, membuat usaha yang besar, dan seterusnya, kalau kita berhenti itu, memberhentikan juga nafkah orang, ini yang disebut dengan pembentukan fardu kifayah. Jadi ketika kita bekerja, buat usaha dan seterusnya itu bukan untuk kepentingan kita saja, tapi dia memikirkan bagaimana nasib orang lain. Gitu kan? Ila anna min sina'ati ma huwa muhimun. Kecuali jadi sina'ah-sina'ah yang sangat penting. Jadi juga kalau membuat usaha dan niaga harus membuat pilihan. Kita mencari membuat usaha yang sangat penting. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam usaha kita itu ada ibadah yang adimah. Ibadah itu hanya dua sebenarnya. Ada ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah kita dengan hamba. Ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya buat kita saja. Tidak menjadi luas seperti sholat, puasa, iya kan? Itu ibadahnya hanya kepada kita saja. Tapi kalau ibadah yang umum, yang ibadah dengan hamba itu banyak, seperti mengajarkan Al-Quran, ini umum, mengajarkan kebaikan, orang akan banyak mendapatkan kebaikan. Atau tadi seperti membuat perusahaan, ya, tujuannya agar orang-orang Muslim bisa bekerja di tempatnya. Yang mungkin pada saat ini atau saat kapan saja sulit untuk mencari pekerjaan, dia buat pekerjaan. Niatnya mulia. Ya, ingin memakmurkan kaum muslimin. Kalau niatnya kita membuat perusahaan, membuat niaga-niaga yang banyak itu adalah dia tahu. Ya, bahwasanya Islam butuh modal, Islam butuh dana. Tidak semata-mata hanya dakwah. Dakwah itu butuh juga ditopang dengan biaya. Banyak sekolah-sekolah yang mangkrak. Gitu kan? Banyak pendidikan-pendidikan yang kolab, butuh supply dana. Nah, dia mencari ya pekerjaannya atau mencari usahanya untuk itu. Ini bagian dari penegakan fardu kifayah. Ya. Yang seperti ini mulia. Yang seperti ini sangatlah mulia. Bahkan harus ditegakkan. Kalau tidak menegakkan sebagian darah kita, bisa dosa semuanya. Ya. Kalau sekarang kita juga banyak keluhan. Sebagian orang menganggap banyak sekolah-sekolah kita mahal. Bantulah dengan cara yang baik dari sekolah-sekolah itu. Biar anak-anak kaum muslimin saudara-saudara kita bisa merasakan sekolah yang baik juga. Ya. Nah ini butuh bantuan para pengusaha. Untuk memperhatikan ya dakwah ini. Dakwah ini kalau kita lihat dari zaman Nabi saja. Dari kemasa ke masa. Ya, itu ditopang oleh orang-orang yang kaya, saudagar-saudagar yang kaya. Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, itu orang-orang kaya. Dan kita tidak ragu lagi bagaimana sikap mereka terhadap kaum muslimin dengan harta mereka. Ada yang seluruh hartanya, ada yang separuh hartanya, ada yang sekian dan sekian, dan tidak sekali dia terus menerus. Subhanallah. Ya. Maka sahabat-sahabat yang miskin itu tidak pernah cemburu dengan kekayaan orang-orang yang kaya saat itu. Kemudian berikutnya ikhwatal iman yang menurut Allah Subhanahu wa taala, kemudian disini juga illa anna min sina'ati ma huwa muhimun. Juga kalau kita membuat usaha, cobalah buat usaha yang kalau buat perusahaan atau apa saja usaha yang sangat penting. Wa minha ma yastagna anhu li kaunihi muta'alliqan bi zinatin aw talabi tana'umi. Jadi di antaranya adalah ya, disebutkan ma yastagna, tidak apa? Ya. Minha ma yastagna anhu li kaunihi muta'alliqan bi zina. Jadi bukan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang hanya menitikberatkan pada perkara-perkara zina, artinya keindahan-keindahan semata. Atau tanaum atau semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan. Jadi kalau kita mau membuat usaha, kata Syekh, itu yang memiliki nilai fardu kifayah, yang memiliki kepokokan hidup, bukan semata-mata usahanya itu hanya pada keindahan-keindahan hiasan yang itu tidak diperlukan dalam kehidupan seorang muslim, atau kesenangan-kesenangan semata. Sesungguhnya bahan-bahan pokok itu yang kita butuhkan untuk dunia ini tidaklah mahal. Justru yang mahal itu adalah apa? Hiasan pernak-pernik yang kecil. Karena itu kesenangan hamba. Makanya kalau mau jualan, pengen yang kaya, pengen cepat dapat harta yang banyak, jual itu adalah jualan yang bisa menyenangkan orang. Artinya menjual sesuatu yang orang senang. Jadi ini propaganda barat. Barat itu mempropaganda kaum muslimin dan dunia ini di antaranya adalah dengan menanamkan kesenangan kepada hati seorang muslim. Bila dia sudah menanamkan kesenangan pada seorang muslim, kalau sudah senang apapun dibeli. Atau kalau sudah senang tawar-menawarnya pasti enggak akan terjadi, atau kalaupun terjadi enggak banyak. Orang kalau sudah senang, maka ditanamkan kecintaan pada dunia yang berlebihan. Contohnya apa misalnya? Burung misalnya. Burung itu harganya ada yang ratusan juta enggak? Ada, padahal kalau mati itu apa-apain sih? Dimakan juga enggak enak. Iya enggak? Atau mungkin pada barang-barang tertentu. Cincin. Tuh lagi cincinnya rame. Di Indonesia paling rame kan? Cincin batu itu. Entah benar enggak? Cincin batu harganya mahal tidak? Sampai di Saudi Arabia orang umroh, di sana pun musim juga. Allahu Akbar. Semua disebutkan itu. Bermanfaat enggak sih? Bagi kehidupan kita? Apa yang manfaat daripada itu? Ada, cuma enggak besar. Besar enggak? Kecil, tapi ditanamkan kesenangan. Maka saya mengatakan hanya zina dan hanya mencari kesenangan semata, bukan itu ya yang disebut dengan zina fardu kifayah. Ya. Walau juga tidak terlarang. Bukanlah terlarang, tapi kalau pengen nilai ibadah dan seterusnya, ya. Karena menjual sesuatu yang menjual orang senang, yang nilai yang tidak begitu bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, itu juga akan melalaikan orang lain. Akan melalaikan orang. Ya. Sama kayak HP pada hari ini juga melalaikan. Walaupun HP juga banyak manfaatnya. Ya. Tapi bukan berarti gak boleh jualan HP. Boleh. Kemudian berikutnya mengatakan, فَلْيَسْتَغِلْ بِسِنَةٍ مُحِمَّةٍ. Hendaklah dia menyibukkan diri pada usaha-usaha yang penting. Usaha-usaha memiliki apa? Usaha yang penting. لِيَكُونَ فِي قِيَامِهِ بِهَا كَافِيًا عَنِ الْمُسْلِمِينَ مُحِمَّةٍ. Tujuannya adalah untuk menegakkan apa? hal-hal yang diperlukan bagi kaum muslimin dari perkara-perkara yang penting itu, agar menjadikan kaum muslimin itu ya tercukupi dari perkara-perkara yang primer. Ya. Apa sebenarnya jualan perkara yang primer? Ya sembako itu primer, rumahan itu primer, ya kan? Yang lain-lain. Banyak. Ya. Dan yang pada hari ini Masya Allah ya, kita banyak terlalaikan itu bukan pada perkara yang primer, tapi pada perkara yang sekunder. Hatta orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial saja, kadang mereka lebih mengutamakan perkara-perkara pernak-pernik hidup, bukan ya kebutuhan hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan Allah menciptakan yang kaya, Allah menciptakan yang miskin. Enggak. Orang yang miskin itu ada. Allah mengatakan waladhi, apa Ustaz dalilnya? Agna wa aghna, ya. Gimana dalam surah An-Najm itu? Agna wa aghna sebelumnya. Waladhi aghna wa aghna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ya, menjadikan kalian sebagai kalian kaya, sebagai kalian apa? Nah. Akhna apa namanya? Kecukupan. Menjadikan kalian kaya dan kecukupan. Itu ayat menjadikan kamu laki-laki dan wanita. Menjadikan kamu, itu lawan-lawannya, siang dan malam. Sudah. Tapi ketika menyebutkan kaya, tidak miskin. Tapi apa? Cukup. Ya. Yang enggak cukup itu gaya hidup kita kan. Nah, maka daripada itu kita juga harus mentarbiyah mereka yang merasa kurang itu dengan cara yang baik. Makanya kenapa jumhur ulama Ahlussunnah mengatakan kenapa zakat fitrah itu mesti dengan makanan pokok bukan dengan uang? Walaupun sebagian kita tidak ada yang tidak butuh uang, semua butuh uang. Sebagian ustaz atau sebagian ulama yang mengatakan dengan uang itu kan mereka di antara poinnya mengatakan bahwasanya manusia sekarang lebih butuh uang daripada butuh dulu makanan pokok. Nah, kita bisa katakan kepada yang enggak ada orang yang tidak butuh uang atau orang kaya pun butuh uang, mana ada yang tidak. Tapi permasalahan persyariatan tidak diletakkan di sana. Bahwa pemberian kita dari sisi syariat itu pasti mengambil hikmah, mengandung hikmah yang agung. Kenapa jumhur ulama semuanya sepakat bahkan ada yang mengatakan tidak sah dengan uang? Dikarenakan ada tarbiyah azimah. Maka Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menguatkan pada Abdullah bin Abbas bahwa zakat fitrah itu khusus buat dua orang saja. Fakir dan miskin. Walau jumhur mengatakan boleh buat 8 asnaf seperti zakat mal. Kenapa buat fakir dan miskin dan itu dengan apa? Dengan makanan pokok. Mentarbiah kepada orang miskin bahwa yang dibutuhkan dia itu bukan uang. Tapi apa? Makanan pokok, beras. Itu yang paling utama. Soal dia mau menjualnya berikutnya itu urusan dia. Kan kalau orang miskinnya baik itu enggak mungkin dijual semua. Tapi kalau kita beri uang, orang miskin banyak bahkan datang ke masjid-masjid kita kan. Mintanya apa? Uang atau beras? Uang. Beras susah dibawanya, harus dijual dulu. Uang yang dia minta butuhkan untuk beli apa? Yakin untuk beli beras? Yakin untuk beli yang pokok atau beli mercon? Atau beli pulsa, atau beli HP baru. Miskin loh dia. Mana tarbiyahnya? Gak ada kan? Jadi ketika sikap jumhur ulama itu demikian, itu ada hikmah azimah. Bukan permasalahan semata-mata dalil. Ya. Ada hikmah azimah. Ya. Dan banyak kan pada hari ini, orang-orang miskin, orang-orang itu kan tidak tahu diri kan? Tidak tahu diri. Dia meminta-minta ke masjid-masjid, ke orang-orang itu sudah tidak tahu diri. Bersama itu lebih tidak tahu dia apa? Membelanjakan pemberian orang itu bukan perkara yang pokok. Ya, perkara yang kesenangan tadi, menyenangi kesenangan dirinya. Iya kan? Cuma kalau beli beras, kalau dikasih beras, mungkin sekian buat satu bulan. Kalau beli pulsa, satu hari juga bisa habis. Ya, Allahu Akbar. Nah ini ya, maka sampai demikian para ulama kita menyebutkan. Kemudian wal yastanibu sina'atis yaghah. Tapi ini saya enggak paham dengan apa yang disebutkan beliau, saya akan terjemahkan saja. Dan hendaklah menjauhkan diri dari usaha atau bekerja pengrajin logam. Iya. Sina'atus yaghah. Ya. Tapi tidak disebutkan alasannya. Sebagian sebutan ini tidak disebutkan alasannya. Jadi jauhi, bukan tidak boleh, jauhi menjadi pengrajin logam. Logam itu seperti apa? Besi, pandai besi gitu. Atau emas berlian, logam, logam apa maksudnya? Wanaks dan pemahat. Sudah dijauhi pemahat. Mungkin takutnya mahat mahat batu kemudian jadi patung gitu ya. Wa tasyidul bunyani bil jas bil jasi ya. Dan memperindah bangunan dengan cat-cat. Padahal asal hukumnya boleh, cuma ketika mungkin di sini sudah dijauhi karena manusia itu akan terlalaikan dengan yang pokok. Yang penting dia sudah punya rumah cukup sederhana, tapi ketika dia apa? Menghiasi rumahnya dengan itu kan menjadi mahal. Makanya kita sering kalau bangun itu ternyata bangun itu yang mahal bukan yang pokoknya, tapi yang apa? Finishingnya katanya. Iya kan? Finishingnya yang mahal. Ya finishing kita macam-macam sih, ada relief, di anu ya habis bahan di situ. Padahal kalau mau buat kotak saja itu tidak semahal dengan pernak-perniknya. Ya. Wa jami'u ma yuzukhrafu bihi, dan semua perkara-perkara yang bisa ya mengindahkan suatu. Memang barang itu akan menjadi mewah. Itu ketika ada pernak-pernik yang menawan. Ya. Dan ini bukan perkara yang primer. Padahal di sini saya mengajarkan perkara yang primer, ya. Fa innahu makruhun. Sungguh itu adalah dibenci, makruh hukumnya. Alasannya kenapa itu dijauhi logam? Ya mungkin logam di sini emas, perak, berlian kan buat apa sih? Gitu kan? Hanya buat keindahan saja. Ya, kecuali mata uang misalnya kita. Maka karena memang buku ini adalah buku kejuhudan, sebenarnya buku apa namanya? Mengajarkan tentang perbaikan hati dan jiwa kita. Maka ya memang diarahkan ke sana. Mungkin di sini untuk dijauhi, kenapa dijauhi? Pengrajin logam, pemahat, memperindah rumah dengan cat yang warna-warni seterusnya, karena memang ini pemborosan. Ya, pemborosan. Ya. Dan ini disebutkan fa innahu makruh, dan hukumnya makruh. Ya. Wa minal ma'asyi, dan termasuk kemaksiatan, khuyatatul hayat kuba'ud dibajir lirijali. Jadi profesinya penjahit, seorang penjahit yang menjahit baju atau pakaian sutra untuk laki-laki. Ini juga penjahit memang agak muskilah jadi seorang penjahit itu ya memang ya. Karena dia usahanya menjahit. Yang datang kepada dia itu banyak. Kalau mau diunsur dakwah dan akan berkah, maka yang terbaik. Contohnya di sini, ada orang, ini saya punya baju sutra, buatkan jas buat saya. Mau enggak? Bayarnya mahal. Jangan mau. Atau nih, saya mau jahit nih, buat baju pengantin yang seksi. Nah, gimana itu? Enggak boleh itu. Ya kan? Maka di sini saya mengatakan, termasuk maksiat seorang punya usaha, yaitu menjahit baju-baju sutra untuk laki-laki. Ya. Wayuk rohu ayakuna jazaron. Bahkan juga dimenci profesi seorang penjagal, jaga sembelihan hewan. Ya. Di sini disebutkan sebabnya li annahu yujibul qaswatul qalbi, karena akan ada kekerasan hati. Kekerasan hati. Ya, mungkin ini para jagal-jagal ini ada tarbiyah khusus. Walaupun dia nyembelih dan sebagainya, dia harus ada tetap lunak hatinya. Tapi ini dimakruhkan saja. Bukan maksiat. Kalau yang tadi seperti apa namanya menjahit apa baju sutra bagi laki-laki itu maksiat. Au hijaman atau tukang bekam. makruh ini, tuang bekam. Profesi yang tidak mulia. Au kunnasan bima fihi min basharatin najasa, atau tukang sapu. Karena ini adalah berinteraksi terus dengan najis. Wa fi ma'nahu ad-dabbag, dan juga dalam makna yang sama atau semisal, dan itu adalah tukang samak. Juga pekerjaannya nyamak, artinya memisahkan kulit dari dagingnya, ya, diambil kulitnya saja. Ya. Nah, ini juga dianggap makruh oleh Syekh rahimahullah taala. Jadi saya bukan mengatakan tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau ingin mulia dalam mencari nafkah itu tidak pada perkara-perkara yang disebutkan. Ya, tidak pada perkara-perkara yang disebutkan. Bukan berarti jadi tuang bekam tidak boleh. Boleh. Cuma kalau mau mencari yang lain lebih mulia itu lebih bagus. Gitu kan? Sama kalau kita jadi tukang sapu kan kita juga membutuhkan pembersih jalan seperti kan ya. Butuh kita juga. Tapi hal semacam itu tidak mulia, baik di hadapan hamba. Oleh hamba kan dianggapnya juga sepele gitu kan ya. Jadi cari yang mulia, ya. Tapi bukan berarti ini tidak boleh. Wa la yajuju ahdul ujra ala ta'limil Qur'an wal ibadat wa furudul kifayat. Juga tidak dibolehkan, saya mengatakan tidak dibolehkan untuk mengambil upah daripada mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ibadat dan fardu-fardu kifayah. Yang mulia memang demikian, tapi memang ini yang semacam ini diikhtilafkan ulama tentang mengambil upah dari mengajar. Ulama mutaqaddimun itu tidak pernah mengambil upah dari mengajar, bahkan mereka membencinya. Ulama mutaqaddimin, tabi'in, ibu tabi'in, imam yang empat, ini membencinya. Mereka tidak mengambil upah dari mengajarnya. Tapi ba'da mururi zaman wa ta'limu laisa kama ma taqaddama, bahwa berlalunya waktu, bahwa ta'lim pengajaran juga tidak seperti orang-orang dulu yang ada kelas-kelas, ada ijazah, ada macam-macam, ada tuntutan, maka ulama berselisih pendapat di sana. Wal imam Ibnu Majisun itu seorang mazhab Malikiyah dan dia termasuk ahli pendidikannya Islam. Al-Imam Ibnu Majisun. Kita ini banyak ahli pendidikan kita. Tapi kita kenalnya si Plato, Aristo, tetek bengek itu. Al-Imam Majisun terkenal dalam bidang ilmu pendidikan. Beliau membolehkan mengambil ujroh. Mengambil. Jadi kalau mengajarkan Al-Quran itu boleh. Tapi kalau mengambil harta dari bacaan Al-Quran ini enggak boleh. Kalau dia ngajarin Al-Quran itu boleh, ajuin itu boleh. Tapi kalau dia bacaan Al-Qur'annya dibayar, itu tidak, jangan diterima. Dibedakan, ya. Jadi jangan dalil ini pula belajar kita, "Wah, wow, para ustaz ini enggak boleh dibayar nih." Apa namanya? Guru-guru SD yang bisa dibayar. Ya, enggak ada yang mengajarkan antum. Ya. Kemuliaan dia, tapi kalau di zaman dulu orang ilmu itu mulia, orang berilmu itu enggak pernah datang dan ada resiko-resikonya. Di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik pernah ngajar di luar Masjid Nabawi? Pernah keluar negeri? Enggak pernah. Seluruh bangsa-bangsa datang ke masjidnya Imam Malik. Datang masjid ke Madinah. Ada orang bertanya dari Irak. Pakai ontanya. 40 pertanyaan. Datang tuh. Cuma dapat 12 yang dijawab. Hibahnya Imam Malik. Kewibawaan Imam Malik. Tapi ya suka-suka Imam Malik. Atau bisa nuntut. Belajar waktu bisanya Malik. Enggak bisa kan nuntut ini, nuntut itu. Ya orang enggak dibayar. Nuntut apanya. Gitu kan. Ya kalau bisa dikembalikan kayak zaman dulu. Ahsan, bagus. Tapi siapa yang mampu? Wasalis yang ketiga. Ala yamnauhu suku dunia an sukil akhirah. Di antara sikap yang baik dalam agama, dalam jual beli kita itu adalah tidak mencegah pasar-pasar dunia kita dari pasar-pasar akhirat. Wa aswaqul akhirah yakni al-masajid. Pasar-pasar akhirat itu diantara adalah masjid-masjid. Fayam bagi ayat ja'ala awalana hari ila waqti duhuli suki li akhiratihi, maka hendaklah dia menjadikan waktu pertama kali, ya, permulaan siang sampai waktu masuk ke pasar untuk akhiratnya. Subhanallah. Jadi ikhwat al-iman yang Allah subhanahu wa ta'ala, al-imam kuda mengajarkan kepada kita, jangan sampai aktivitas pasar-pasar dunia, apakah itu di pekerjaan kantoran, di perusahaan, jual beli di kaki lima atau kaki sepuluh, banyak kakinya, ya, jangan sampai meninggalkan pasar akhirat. Apa itu? Masjid, sedekah, sekolah, belajar ilmu, ya, jangan ditinggalkan itu. Maka saya mengajarkan, hendaklah dari waktu awal pagi sampai dia mau berangkat kemana, ke pasarnya atau ke kantornya, hendaklah dia di pasar-pasar akhirat. Ya kayak antum ini, masya Allah, luar biasa. Sudah menepati kata Syekh. Kerja jam berapa, Pak? Jam 7. Sebelum berangkat kerja, dari pagi sampai berangkat kerja, itu buat akhirat. Ibadah, ngaji, semacam itu. Masya Allah, Bapak-bapak sudah menepati apa yang dikatakan Imam Ibnu Damah rahimahullah ta'ala. Tiap hari kan ini kan? Luar biasa. Berarti mudah-mudahan, Bapak-bapak sekalian, kita semua, tidak meninggalkan pasar dunia dari pasar akhirat. Fayuwadibu ala awrad. Awrada. Jadi, dia juga menjaga zikir-zikir. Ya, selain, kalau kita kan, zikir itu maknanya ada dua. Ada zikir bimana khos, ada zikir bimana am. Zikir khos itu dengan lisan, zikir-zikir biasa. Mana am, ya dengan apa? Dengan hati kita, dengan taklim, membaca Al-Quran itu bagian dari zikir. Karena makna zikir itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, secara khusus dengan zikir-zikir tertentu. Seperti zikir pagi dan petang itu secara khusus. Ya, berarti baik ya dengan zikir yang umum atau zikir yang khusus mengingat Allah. Waqad kana salihuna salaf minat tujari yaj'aluna awal nahari wa akhiri li akhirah. Ada orang-orang terdahulu dari salaf, ya, orang-orang saleh, orang-orang salaf terdahulu dari kalangan pedagang. Jadi orang-orang saleh itu zaman dulu, orang salaf itu tidak selamanya orang yang ahli ilmu, tapi juga ada orang salaf, ya, apa, ahli dagang. Dia menjadikan apa? Menjadikan awal paginya sampai di awal siangnya, maksudnya awal pagi dan petang lah maksudnya itu. Itu untuk akhiratnya. Pagi seperti ini dia ngaji dulu, zikir dulu. Kerja dia sebelum sore, sebelum tenggelam matahari, ya mungkin jam 5 dia pulang, zikir lagi, belajar lagi, begitu ya, untuk akhiratnya. Wastul tijarah, dan waktu tengahnya itu adalah untuk jual beli. Fa idza sami'a adana dhuhr wal asr, ya fayam bagi ayatul kalma'ash istiqalan bi ada'il fardhi. Apabila dia mendengar waktu adzan dhuhr wa adzan asr, maka dia berhenti dari jualannya, kemudian dia menegakkan salat yang itu adalah fardu. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihum tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang kelompok laki-laki yang tidak terlalaikan dari jual beli dan dagangannya, jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu zikir dia berzikir, ya, waktu salat dia salat, ya, waktu buat kebaikan-kebaikan. Nah, inilah. Ya. Jadi tidak meninggalkan apa namanya? Meninggalkan akhirat kita untuk pasar-pasar dunia kita. Yang keempat, ayyulazima dzikrullah taala fisuk. Hendaklah dia melazimkan, continue di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pasar-pasar mereka. Wa istaghilu bitasbih wa tahlil, tetap menyibukkan diri dengan tasbih dan tahlil, subhanallah dan la ilaha illallah. Ini kan contoh saja. Liyakuna ma ashabiz tusuri fi zamani rasul alladzi dhahabu bil ujur. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti sahabat para nabi yang memiliki kekayaan di masanya, ya, dan mereka pun banyak mengambil pahala. Orang-orang di zaman Nabi yang kaya-kaya itu menjadi kecemburuan orang-orang miskin. Bukan karena kekayaan mereka, tapi ibadah yang mereka miliki yang tidak dimiliki orang miskin. Orang kaya itu bisa beribadah apa saja. Ya. Kan contohnya pada masa itu, ya Rasulullah, qad dhahaba ahli dusur bil ujur. Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya itu telah memborong semua kebaikan-kebaikan. Kami enggak dapat. Apa itu? Hum, apa namanya? Yungfikuna bi amwalihim. Mereka ini bisa berimpak dengan harta-harta mereka. Kami enggak bisa. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan pada kalian satu amal yang bila kalian mengamalkannya menyamai pahala mereka? Wah, senang. Dikiranya khusus buat mereka. Apa? Dikir. Apa dikirnya? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti kita kibar kita 33 kali itu. Akhirnya kan orang-orang kayanya lihat. Kenapa dia begitu? Tanya. Kenapa kamu dikirnya subhanallah setelah sholat itu? Saya dengar Rasulullah begini. Akhirnya mereka pun mengucapkan itu. Dikir juga yang sama. Lapor lagi itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mas'alani muskil. Kenapa? Orang kaya melakukan seperti yang kami lakukan. Lalu Allah mengatakan, tilka fadlullah yu'ti man yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Nyerahlah tuh orang miskin, enggak protes lagi. Maka di sini, kalau seandainya kita menjadi pengusahawan, menjadi orang yang milik kekayaan dengan harta-harta kita, tapi kita tidak lalai dari zikir kepada Allah dalam pasar-pasar kita, maka telah menjadi seperti orang-orang kaya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, memborong semua pahala. Ya. Al-khamis yang kelima, alayakuna syadidul khirsi ala suki wa tijara. Janganlah menjadi orang-orang yang sangat tamak dan rakus dalam di pasar dan perdagangan. Fala yakuna awwala may yadkhulu suq wala akhiru may yakhruju minha. Maksudnya seperti apa? Orang-orang yang tamak dalam pekerjaan, orang-orang yang ya, terlalu antusias dalam harta di pasar-pasar dan dagangannya. Saya mengatakan janganlah jadi orang yang pertama kali datang di pasar, kemudian jangan pula menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar. Antum semangat kan? Orang belum buka sudah buka. Orang masih zikir, pas sudah buka. Orang sudah tutup, dia belum tutup. Nah, ini cinta betul sama dunia. Maka saya mengatakan jangan menjadi orang yang paling tamak di pasar, karena pasar itu bukan tempat yang baik. Iya kan? Ya, melalaikan. Maka biasa-biasa saja, itu waktunya pagi untuk beribadah, sore untuk beribadah, tengah-tengahnya untuk apa? Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Ingat ifatul iman. Rezeki Allah itu Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Rezeki harta itu bukan karena kesungguhan banting tulang dia, tidak. Tapi Allah yang berhak membagi-baginya. Ya. Maka kita bagi waktu kita. Kapan untuk jualan, mencari dunia, kapan untuk akhirat. Ya. Yang terakhir, yang keenam. Alayaktasiru ala istimal haram. Jual tidak boleh untuk tidak meninggalkan yang haram. Dalam jual beli kita, dalam usaha kita, mesti kita tetap menjauhi yang haram. Bal yatawaqqa mawqi'u syubha wa wadi'u raib. Bahkan juga kita harus meninggalkan perkara-perkara yang meragukan dan syubhat. Yang syubhat dan meragukan. Jadi bukan hanya ini, kalau haram itu harus wajib kan? Jual beli haram atau dengan transaksi haram tidak boleh. Dan yang syubhat pun tidak boleh. Karena Rasul mengatakan paman ditaqa syubhat faqad istaba ali dinihi wa irdihi. Man waqa fi syubhat faqad waqa fi. Barang siapa yang menjauhkan, melepaskan syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga dirinya. Barang siapa yang dia berinteraksi dengan syubhat, maka dia terjebak padanya atau akan makan perkara yang haram, ya. Bahkan dalam perkataan Abu Darda rahimahullah taala, Abu Darda tenang ya. Siapa Abu Darda? Nama masjid. Sekarang orang tahunya Abu Darda siapa nama masjid Ustaz. Masalah, Abu Darda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu ibadah. Orang yang sangat kuat ibadahnya. Abu Darda mengatakan, "Kunna fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam natrukul halala nakhaful harama." Kami dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan yang halal, kami khawatirkan itu haram. Itu halal, tapi kami khawatirnya haram ditinggalkan. Karena perkara yang halal itu tidak mesti harus dimakan, tidak mesti digapai. Yang halal itu boleh tinggalkan, boleh juga dikerjakan kan gitu. Ini bagian dari apa? Ketinggian takwa seorang, kewaroan seorang, hati-hati dalam mencari nafkah, hati-hati dalam mengambil harta, hati-hati di dalam makan dan minum. Ya. Kemudian wala yaqifu ma'al fatawa bal yastafti qalbah fa yastanibu ma yuhizzu bi qalbi. Tidak cukup hanya terbatas pada ini fatwanya dibolehkan, ini tidak masalah, tidak, tapi juga bertanya pada hatimu yang paling dalam dan bersama pengetahuan, ya, apakah ini baik atau tidak, ini perkara yang dijauhkan atau tidak. Kadang kan kita hanya pada fatwa-fatwa saja. Ya, ini fatwanya boleh sebenarnya, tapi rincian fatwa juga tidak tahu. Kejadian semestinya fatwa tidak tahu. Tapi kalau hati kita mengatakan ragu, mengatakan ini, tinggalkan sudah. Nah, dalam hadis Al Hasan, ya, sibdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan dari kakeknya apa? Ja ma yaribuka ila ma la yaribik. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ini berlaku kalau kita sudah ragu, jangan dikerjakan, jangan dilanjutkan, sudah. Tinggalkan para perkara yang tidak meragukan. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 perkara yang dengannya Al-Imam Qudamah rahimahullah menjelaskan pada kita bahwa dengan 6 perkara ini kita bisa menegakkan poin yang keempat dalam jual beli kita, yaitu syafaqatu at-tajir ala dinihi, yaitu cinta dan belas kasih sayang seorang pedagang, seorang usahawan kepada agamanya. Kita akan sempurna mencintai agama kita dengan 6 poin tadi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, dan sekaligus menutup pembahasan kita pada hari ini dan menyelesaikan pembahasan kita pada bab apa tadi, bab utamanya, yaitu kitab adab dalam mencari usaha dalam kehidupan, ya. Insyaallah taala kita masuk kitab berikutnya, yaitu kitabul halal wal haram, kitab masalah yang halal dan yang hak, yang haram. Baik, ada pertanyaan? Nah. Hah? Oh ini, insyaallah. Apuan saat ini mungkin kurang berkaitan dengan tema, tapi apa perlu ditanyakan tentang masalah tawaf. Tawaf. Nah, di antara syarat sah tawaf itu adalah taharah, bersuci, wudu. Bila mana seorang tawaf, contoh dia udah 5 kali tawaf, kali ke-6 qadarullah batal wudunya. Yang perlu ditanyakan di sini, apakah dia setelah berwudu lagi mengulang dari awal atau menyempurnakan tawaf? Masalah tawaf apakah disyaratkan bersuci atau tidak? Faqad ikhtalafal ulama ikhtilafan tawilatan. Para ulama telah ikhtilaf dan ikhtilaf yang panjang tentang hukum bersuci dengan tawaf. Fajuhur ulama, maka kebanyakan para ulama mengatakan yustaratu bitthaharah. Para ulama, kebanyakan ulama mensyaratkan dengan thaharah. Berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu kas-shalah, innama yajujul kalam. Bahwasanya tawaf itu adalah seperti salat, hanya saja dibolehkan berbicara. Mereka mengatakan kalau seperti salat berarti juga apa? Berarti harus seperti salat, berarti harus bersuci. Iya kan? Ini dalilnya. Tetapi seperti Imam Abu Hanifah, bahkan dikuatkan fadilatul Utsaimin rahimahullah, Abu Malik dalam Fiqhus Sunnah, Sahih Fiqhus Sunnah, juga dalam kitab yang lain oleh beliau, itu menguatkan tidak disyaratkan harus thaharah. Wal yustaratu bihi at-thaharah. Ya, jadi Abu Hanifah dan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa tidak ada dalil yang sharih untuk menegaskan bahwa tawaf itu harus thaharah, tidak ada sama sekali. Ya. Dalil tadi yang bahkan jumhur tentang salat adalah seperti salat, tawaf seperti salat, tidak melazimkan sama dalam semuanya. Buktinya boleh berbicara. Maka menunjukkan tidak sama dengan sholat. Kalau sini dibolehkan tidak berbicara, sangat mungkin juga tidak bersuci. Karena tidak ada dalil yang tegas di dalam masalah itu. Jumhur ulama juga membawakan dalil wajibnya thaharah dengan apa? Dengan haidnya Aisyah radhiyallahu taala anhu. Di mana dikatakan Aisyah, saya sedang haid ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan if'ali kula ma yaf'alul haj ila anta tufi. Kerjakan semua apa yang dikerjakan orang-orang yang haji kecuali kamu apa? Tawaf. Enggak boleh. Mereka mengatakan ini wajib thaharah. Maka kita katakan berbeda. Thaharatul haid laysa ka thaharatu al hadats. Thaharahnya haid tidak seperti thaharah hadats untuk berwudu. Sama tidak? Tidak sama. Ya. Maka ini perkara yang diikhtilafkan para ulama ridwanullah alaihim tentang syaratnya. Ada juga ulama yang ketiga yang menengahi perkara ini. Mereka mengatakan tidak disyaratkan tawaf itu dengan bertoharoh. Ya, artinya wudu yang dimaksud. Tapi kalau hadas besar tidak boleh kan? Maksud maksudnya tidak boleh kan? Jadi karena itu ibadah harus terlepas dari hadas besar. Tapi dari hadas kecil tidak disyaratkan. Tapi kalau dia berwudu, maka itu utama baginya. Kalau dia berwudu, maka ini utama baginya. Ya. Dan kalau dia batal, maka dilanjutkan apa? Tawafnya. Tidak perlu untuk berwudu lagi. Dan saya lebih tenang dengan pendapat ini. Saya pribadi, saya setelah menggali beberapa pendapat ulama tentang itu, karena saya juga selalu jadi pembimbing umroh, pasti ditanya itu yang seperti itu. Saya melihat menggali-gali beberapa pendapat ulama dalam masalah ini memang khilafiyah terjadi panjang, ya. Dan ternyata memang tidak ada dalil yang tegas untuk mengatakan bahwasanya apa? Diharuskan berwudu di sana, ya kan? Dan juga melihat dari kesulitan seorang ketika tawaf harus berwudu, ya kan? Maka ini perkara khilafiyah para ulama, kita bisa memilih pendapat yang ringan malam yakunu isman, selama tidak mengandung unsur dosa. Dikarenanya, kenapa khilaf? Karena tidak ada dalil, hanya mengkiaskan ini dan itu dengan dalil-dalil itu. Ya. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab-kitab para ulama ada mereka yang mengatakan bahwasanya yang diwajibkan wudu itu tiga. Yang satu adalah salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf. Ini dikritik oleh para ulama yang lain. Yang ijma harus wajib salat itu hanya salat. Yang ijma seorang tidak sah ibadah tanpa berwudu adalah salat. Karena Rasulullah mengatakan jelas, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Man ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat seorang tanpa bersuci. Allah tidak menerima salat orang berhadas sampai dia berwudu. Jelas kali ini. Tapi tentang menyentuh mushaf Al-Qur'an fi khilafan katsiran, khilaf yang panjang para ulama. Ya, juga tentang tawaf ini juga panjang. Makanya juga di sebagian kritikan itu ulama yang mengatakan menyentuh mushaf itu harus berwudu, apakah mereka mengatakan harus berwudu ketika membaca Al-Qur'an? Tidak ternyata. Jadi ulama yang mengatakan menyentuh mushaf itu berwudu karena mengatakan dalam hadis la yamassuhu ila tahir, tidaklah menyentuh mushaf kecuali yang tahir. Hadis inilah satu-satunya hadis yang sharih, yang tegas mengatakan Al-Qur'an itu wajib disentuh harus berwudu. Kalau yang mengatakan dengan dalil surat apa tadi? Al-Waqi'ah ya. Yang mengatakan apa? La yamassuhu ila al-mutahharun. Ini mutahharun di sini ahli tafsir mengatakan adalah al-malaikah. Anak mutahharun. Mutahharun bukan manusia. Makhluk yang disucikan. Siapa dia? Malaikat. Tapi ada hadis yang mengatakan la yamassuhu ila tahir, tidak menyentuh mushaf kecuali yang suci. Tahir sini manusia. Maka Syaikhul Utsaimin dalam pendapat akhir beliau ini menguatkan harus berwudu. Walau pendapat awalnya dia juga tidak. Tapi juga dikritik hadisnya itu oleh sebagian ulama. Hadisnya maklul, hadisnya cacat, hadis. Makanya terjadi khilaf itu kadang ada hadisun sharihun dhaifun. Hadisnya menepati masalah tapi dhaif. Ada hadisun sahihun ghairu sharih. Ada hadis yang sahih tapi tidak menepati masalah. Khilaf tadi. Ya kan? Maka kita katakan mahma selama di sana ada khilafan katsira kabira, khilaf yang menganga besar, maka kita bisa menguatkan satu dari dua pendapat tersebut. Dan tidak mungkin untuk memaksakan pendapat orang. Ya kan? Maka daripada itu Allah wa'alam, saya lebih memilih pendapat bahwa la yushtaritu al-wudu bit-tawaf, tidak disyaratkan wudu dalam tawaf, wa innama yusannu al-wudu fit-tawaf, tapi disunnahkan seorang untuk apa? Berwudu dalam tawafnya. Faida batala bi asna'i tawafihi, apabila dia batal wudunya di tengah-tengah tawafnya, falamani aistamira tawafahu, maka tidak ada larangan untuk meneruskan apa? Tawafnya. Allahu ta'ala alam. Wah, satu lagi, masya Allah. Nah. Ini Ustaz, tentang masalah menghiasi masjid dengan kaligrafi Al-Qur'an. Bagaimana ini sebenarnya hukumnya, karena kebanyakan orang mengacu kepada Masjid Nabawi juga seperti itu. Nah, bagaimana bantahan untuk hal-hal yang seperti ini? Gimana, menghiasi masjid dengan kaligrafi Al-Qur'an karena mengacu kepada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi aja seperti itu. Bagaimana kita membuat bantahan, teman? Baik. Memang menjadi fitnah pada hari ini, kaum muslimin itu berhujjah dengan suatu apa yang dia lihat. Padahal kebenaran itu bukan apa yang dia lihat, tapi apa yang dia dengar dari Quran dan Sunnah. Bukan dari dengar dari sebagian orang, tapi apa yang ada dalam firman Allah dan sabda Nabi-Nya. Menghiasi masjid perkara yang mubah, waqad yakunu makruhan, dan bisa menjadi makruh bila hiasan itu takallub, ya, melampaui batasnya dan tidak dibutuhkan. Semata-mata keindahan. Kenapa? Mubazir. Karena Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya kaum mubadzirin itu adalah temannya para syaitan. Dan sekarang banyak masjid-masjid dibangun dengan megah, dengan arsitektur indah dan ornamen-ornamen yang memukau. Li ajli madza? Tujuannya untuk apa? Yunsarifu an-nas lil jama'ah am yunsarifu lis siyahah? Memalingkan orang kepadanya untuk sholat jamaah atau memalingkan orang untuk siyaha, untuk wisata? Wisata, ikhwan. Berpaling tujuan membuat apa? Masjid. Untuk semata-mata kemegahan, semata-mata wisata, dan sebagainya. Ada qoyatul khati. Ini tujuan yang keliru. Ya. Ya kan? Jadi kita tidak bisa berdalil dengan apa yang ada di Ka'bah, apa yang tidak berdalil dengan itu. Orang mengatakan, apakah ulama salah bodoh-bodoh? Tidak juga. Bukan berarti ulama tidak mengingkari. Ya. Jadi, kebenaran itu mesti dilihat bukan apa yang kita bisa saksikan di sana. Maka sebagian orang, kalau tidak ada di Malaysia sekarang ini, mereka membuat masjid persis Ka'bah. Saya sudah lihat gambarnya ada di Malaysia. Persis Ka'bah. Bangunannya kayak ada bangunan tawafnya. Bangunan sa'inya. Ada, mutar bentuknya. Terlarang, bisa terlarang. Bingungnya di mana kiblatnya? Nanti orang apa dibangun di sana, dibangun Ka'bah bahaya. Mungkin tidak, pastinya tidak. Tapi tidak disunahkan kita membuat seperti itu. Hatta di Madinah, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkah bangunan itu seperti Ka'bah? Kan enggak. Kenapa Madinah harusnya lebih layak kita membangun seperti bangunannya Mekah? Kenapa? Karena kiblat kita ke sana, enggak mungkin dibuat yang sama. Itu kekhususan bagi masjid apa? Masjid Haram. Kenapa? Karena hanya terinspirasi Mekah itu indah, bagus, saya pengen seperti itu, mau dibuat. Nah, ini orang tidak ada pemahaman dalam agamanya. Hanya semata-mata terinspirasi melihat keindahan-keindahan itu. Ya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat sesuatu yang di Ka'bah, di Masjid Nabawi, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita ingkar dalam hati kita. Tapi juga tidak mengatakan, menjelekkan, enggak. Ya. Karena mungkin bagi pemerintahan Saudi Arabia itu perkara yang mudah. Bukan perkara yang negeri kaya, ya kan? Negeri kaya dan seterusnya. Ya. Dan mereka juga bukan negeri yang pelit. Ya. Negeri yang pelit, artinya negeri yang dermawan, memberikan sumbangan kemana saja. Yang masalah itu adalah kita sibuk menghiasi hiasan rumah, hiasan masjid, ibadah, Quran, tapi kita pelit kepada orang lain. Kita tidak pernah dermawan pada orang lain. Kalau antum sedikit baca tentang bagaimana runtuhnya Cordoba di Andalusia, kenapa kerajaan begitu kuatnya, beratusan tahun di sana bercokol kemudian tumbang, pasti setiap kerajaan, mau dinastinya Umayyah, mau dinastinya Abbasiyah, mau dinastinya Turki Utsmani, kenapa mereka harus tumbang? Karena pasti di akhir masa khilafah-khilafah itu adalah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Cordoba contohnya, mereka lebih sibuk menghiasi pernak-pernik masjid, pintu masjid dihiasi dengan ukiran berpahatkan emas. Quran-Quran dicetak dengan berpahatkan emas, tapi mereka lupa isinya. Maka mudah ditumbangkan oleh si Ferdinand dan Ratu Isabella. Sibuk dengan perkara zahir yang tidak ada manfaatnya. Mereka meninggalkan isi Al-Quran. Mereka menghiasi Quran seindah-indahnya. Mereka menghiasi masjid dan pintu-pintunya berukir pahatkan emas. Emas murni. Allahu Akbar. Akhirnya tumbang. Kenapa? Karena sibuk dengan hiasan ornamen semata. Mudah-mudahan kita pun tidak demikian pada kaum muslimin, walaupun kita pun tidak jauh seperti masa-masa itu, di mana kita membuat tempat ibadah begitu megahnya, bahkan tujuannya keliru, bukan untuk memalingkan manusia dari pasar ke masjid, tapi menjadikan orang-orang datang hanya untuk siyaha wisata. La haula wala quwata illa billah. Aqulu qawli hadza wastaghfirul adzim, subhanaka wa hamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.